أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Dalam sebuah perjalanan menyusuri pantai utara berkereta di tengah malam Surabaya Jakarta, ku teringat masa indah masa-masa kecilku, kenangan bersama ayah di kampung halaman. Sungguh indah, terlalu manis untuk dilupakan. Sungguh mesra, meski beriring ketegangan. Masa pengajian petang, seperempat malam pertama, riuh-riuh salah hafalan atau cemas hukuman. Hening hanya decahan, salah kedik dipaparkan. Di tanikku perjuangan, para pahlawan Islam yang gagah perkasa di medan perjuangan, yang tak takut mati untuk meraih kemuliaan Tuhan. Ayah, terima kasih ananda haturkan kepadamu yang telah mendidik dan membesarkan ku bersama Iping. Ayah, kaulah guruku yang terbaik sepanjang usiaku, yang telah membimbing masa kecilku meniti jalan Tuhanku. Allah, semoga kau berkenan membalas segala kebaikannya, menerimanya dan meridainya di hati. Dalam sebuah perjalanan menyusuri pantai utara berkereta tengah malam Surabaya Jakarta, teringat masa indah masa-masa kecilku, kenangan bersama ayah di kampung halaman. Sungguh indah, terlalu manis untuk dilupakan. Sungguh mesra, meski beriring ketegangan. Masalah pengajian petang, seperempat malam pertama, riuh tengah suara hafalan atau cemeti hukuman. Dendeng hanya decahan, jalan hebit dipamparkan. Liku-liku perjuangan, para pahlawan Islam yang gagah perkasa di medan perjuangan, yang tak takut mati untuk meraih kemuliaan Tuhan. Ayah,